Sendiri aku berbisik tanpa berkawan. Tak akan ada yang kusik, ku terus berjalan. Terbelenggu di dalam dan waktu suri jalan yang merintangnya. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh layaku, buka semua thank you.